Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan majlis kita dalam membaca kitab Lamudduril Manthur, yang mana mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan faidah, manfaat dari ta'lim kita dalam kesempatan siang hari ini. Pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah tentang Dhamul Ahwa'i wal Bida'i wa Ahliha, bab yang ke-25 tentang tercelanya hawa nafsu dan kebidahan-kebidahan serta pelaku keduanya. Tercelanya hawa nafsu dan kebidahan-kebidahan serta pelaku keduanya. Kami sampaikan terlebih dahulu sebagai mukaddimah, sebagai seorang muslim tentunya dia ingin selamat akidahnya, agamanya dari penyimpangan. Bahkan itu dikatakan oleh Abdullah Ibn Umar Al-Khattab radhiyallahu an, la alamu syai'an afdal min an qalbi la yakhthul la yakhlitu min dalikal ahwa syai'a. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih afdal, melebihi dari hatiku tidak tercampuri oleh hawa nafsu sama sekali. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih afdal, melebihi hatiku selamat dari tercampuri hawa nafsu, hawa nafsu. Apakah hawa nafsu dalam hal akidah, semisal kesyirikan, ini yang paling afdal. Selamatnya jiwa seorang muslim dari hawa nafsu yang berbentuk kesyirikan, ini tentunya yang paling afdal ya kaum muslimin. Karena dengan seorang diantara kita selamat hatinya dari hawa nafsu yang berbentuk kesyirikan, itu berarti dia bertauhid dalam hidupnya. Ini nikmat yang paling afdal. Demikian pula seorang yang qalbi, hatinya selamat dari campur tangan hawa nafsu, kesalahan dalam al-akidah yang lainnya, selamat dalam kesalahan berkaitan dengan ainallah umpamanya, alhamdulillah selamat dari syubhatnya ahlul bidah yang membuat pola pikir Allah ada di mana-mana, alhamdulillah selamat. Selamat dari syubhatnya kaum qadariyah sehingga kita berakidah dalam hal takdir dengan pemahaman yang baik dan benar. Alhamdulillah, selamat hati kita dari kotoran-kotoran faham qadariyah. Itu semestinya seorang muslim menginginkan sekali untuk selamat dari berbagai macam penyimpangan, selamat dalam hal ibadah, ingin sekali, dan ini paling afdol dalam hidup kita, selamatnya ibadah kita dari bid'ah-bid'ah amalan. Kalau tadi bid'ah-bid'ah i'tiqad, bid'ah-bid'ah amalan banyak sekali. Ribuan manusia jatuh pada bid'ah amalan. Namun alhamdulillah yang paling afdol adalah hati kita selamat dari bid'ah-bid'ah amalan itu. Alhamdulillah. Ini fitrah seorang muslim. Fitrah seorang yang ingin mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Betul-betul ingin berislam. Bukan ngawur dalam berislam. Tentunya seperti itu fitrah seorang manusia. Apalagi dalam urusan perkara agama kaum muslimin. Perkara duniawi saja kita inginnya semua serba baik tanpa ada yang buruk. Itu fitrah manusia. Semuanya ingin bersih dan tidak mau terkotori. Semuanya ingin lux, tidak mau dia mendapatkan kerugian. Fitrah manusia. Apalagi dalam hal akidah dan ibadah, tentunya seorang manusia fitrahnya adalah tidak mau terkotori. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini agama kita datang dengan sebuah ajaran yang menerangkan tercelanya hawa nafsu dan tercelanya kebidahan-kebidahan serta pelaku keduanya. Misal saya kasih, agama kita memperingatkan kita dari khamr, bentuknya orang yang meminum isnya seperti narkoba, mutminul khamri, disebutkan dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannah mutminul khamri, tidak akan masuk dalam surga seorang yang kecanduan dengan khamr. Termasuk dalam khamr adalah narkoba wahai kaum muslimin dan yang sejenisnya. Tentunya agama kita memperingatkan dari khamr dan juga memperingatkan dari bahaya bergaul dengan orang yang mengkonsumsi khamr. Bisa dipahami? Iya. Hati-hati dari narkoba. Itu haram hukumnya. Tentunya yang seperti itu pun memiliki pengertian, hati-hati dari orang yang mengkonsumsi narkoba. Jauhi mereka. Jangan bergabung dan bergaul sama mereka. Seperti itu seterusnya. Agama kita datang dengan berita haramnya ilmu sihir. Dan ilmu itu adalah ilmu syaitan. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, syaitan yang mengajarkan ilmu tentang apa? Sihir. Walakinna syaitin yu'alimuna sihra. Akan tetapi syaitan-syaitanlah yang mengajari ilmu sihir. Tentunya yang dimaukan dengannya, hati-hati dari ilmu sihir dan hati-hati pula dari mereka-mereka para tukang sihir. Begitu seterusnya. Maka pada bab yang akan kita baca adalah penjelasan bahwa syariat menjelaskan betapa jeleknya dan bahayanya hawa nafsu serta kebidahan-kebidahan, dan juga bahayanya pelaku hawa nafsu dan pelaku kebidahan-kebidahan. Kalau disebut yang seperti ini, hawa nafsu itu berkaitan dengan kabair, dosa-dosa besar. Kebidahan-kebidahan berkaitan dengan mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama. Dua-duanya tercela. Dua-duanya tercela dalam agama kita. Bukan hanya sekedar khamr, narkoba, korupsi, pencurian saja yang tercela, tetapi juga kebid'ahan pun tercela. Secara otomatis agama kita pun menjelaskan bahayanya pelaku hawa nafsu dan pelaku bid'ah itu. Ini bab yang akan kita baca dan akan bersambung insyaallah dengan bab-bab berikutnya dalam kitab Lamudduril Manthur ini. Di antaranya adalah hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, yakunu fi akhir zaman دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يدلونكم ولا يفتنونكم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم beliau bersabda, yakunu akan ada, akan muncul, fi akhir zaman, di akhir zaman, dajjalun, dajjal, dajjal yang banyak, jamaknya, bentuknya bentuk jamak, jamak mudzakkar salim, dajjalun artinya dajjal, dajjal, dajjal, dajjal, dajjal yang banyak. Kadzabun jamak juga, kadzab seorang pendusta, kadzabun dalam bentuk jamak artinya pendusta, pendusta, pendusta, pendusta yang banyak. Berita ini bagi kita umatnya beliau memberikan arti apa? Waspada, waspada, hati-hati. Sudah dikabarkan oleh Nabi, sudah diberitahukan oleh Nabi akan terjadi dan muncul orang-orang yang disifati oleh Nabi dengan dajjal, akan muncul orang-orang yang disifati oleh Nabi dengan kadzab. Hati-hati. Kalau kita diberitahu oleh Nabi seperti ini, akan muncul para dajjal, akan muncul para kadzab, kemudian kita biasa-biasa saja, yang main dajjal, kadzab, ora apa-apa, ini namanya tidak bisa mengambil faedah dari ucapan Nabi. Ini antum saja kalau diberitahukan awas curanmor, langsung beli gembok 5 kok. Digembok ini, gembok ini, rantainya digembok. Terus juri rujinya digembok. Karena bisa mengambil faedah dari peringatan curanmor, pencurian sepeda motor. Ini dia. Maka apalagi dalam urusan agama. Beliau sudah memberitahukan kepada kita munculnya para dajjal, dajjal, dajjal, dajjal, dan para kadzab, kadzab, kadzab. Tentunya kita harus hati-hati. Siapa yang dimaksudkan oleh Nabi ini, wahai kaum muslimin? Kalau yang kita tahu dalam beberapa riwayat, kalau disebut Masih Dajjal, min syarri fitnatil masihid dajjal, kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan masihid dajjal yang muncul di akhir zaman, yang akan dibunuh oleh siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu dajjal di akhir zaman, itu bagian dari dajjal. Tetapi Nabi kita dalam hadis ini menyebutkan dengan teks jamak, menunjukkan bahwa dajjal itu banyak, tetapi bukan dajjal yang terakhir itu. Kalau yang terakhir itu satu. Adapun yang disebutkan Nabi, orang-orang yang bersifat semisal dajjal, tukang tipu. Dajjal itu, ikhwan muslimin, adalah tukang penipu. Disebutkan Nabi, dajjal datang dengan membawa surga, tetapi surganya dajjal itu adalah neraka. Dajjal adalah orang-orang yang menipu, menipu umat. Bagaimana cara menipunya mereka? Bagaimana cara kezabnya, pendustanya mereka, dustanya mereka? Disebutkan dalam hadis ini, ya'tunakum, mereka para dajjal-dajjal ini dan para pendusta-pendusta ini datang kepada kalian, minal ahadith, dengan membawa hadis-hadis yang bima lam tasmu antum, yang kalian tidak pernah mendengarkan hadis-hadis tersebut, wala aba'ukum, dan juga bapak-bapak kalian juga tidak pernah mendengarkan hadis-hadis tersebut. Fayyakum iyyahum, maka hati-hatilah kalian dari mereka itu. Hati-hati kalian dari para dajjal-dajjal itu dan pendusta-pendusta itu. La yudillunakum wa la yaftinunakum, jangan sekali-kali kalian tersesatkan oleh mereka. Jangan sekali-kali kalian terfitnah oleh mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang dimaukan oleh Nabi dengan dajjal dan kazzab adalah orang-orang yang mengaku-ngaku mengajarkan hadis, padahal hadis itu bukan ucapan Nabi. Kalian dan para sahabat-sahabat Nabi tidak pernah mendengarkan hadis tersebut. Dia menipu umat dengan mengatakan ini hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Mereka berdusta dengan mengatakan ini sabda Nabi, hadis Nabi, padahal itu bukan hadis Nabi. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul dengan dajjal dan kadzab, para dajjal dan para pendusta. Para ulama menjelaskan, termasuk mereka-mereka para dajjalun dan kadzabun yang dimaksudkan dalam Sahih Muslim ini adalah mereka-mereka yang mengajarkan kebatilan tetapi atas nama Rasul. Dia penipu, dajjal dia, mengatakan di hadapan podium, wahai kaum muslimin, ini adalah ajaran Nabi, padahal itu bukan ajaran Nabi. Akhirnya umat tertipu oleh dia. Umat tidak tahu kalau itu ternyata bukan ajaran Nabi. Dia penipu yang membuat umat terbohongi oleh kedustaannya. Sama dengan orang yang membawa materi dalam sebuah kajian, yang materi tersebut adalah di situ terdapat bid'ah, di situ terdapat penyimpangan, di situ terdapat penyelisihan terhadap Nabi, tetapi dia menisbatkan ini sunnah Nabi. Ini pun dajjal. Ini pengikut hawa nafsu mengatasnamakan Nabi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, umat tertipu yang bid'ah dianggap sunnah gara-gara munculnya tokoh-tokoh yang semisal itu. Yang sesat dianggap benar gara-gara munculnya tokoh-tokoh seperti itu. Karena itu layak Rasulullah menjuluki mereka dengan julukan dajjal. Ini dajjalun, para dajjal yang mereka membawakan materi atas nama Nabi padahal bukan ajaran Nabi, membawakan pemahaman akidah yang sesat tetapi mengatasnamakan ini akidah Nabi. Penipu. Merugikan tidak, Bapak? Merugikan. Orang yang jenis penipu jenis ini, yang dirusak, yang ditipu urusan agama, kaitannya dengan surga dan neraka. Lawang tertipu saja urusan dunia, kita sudah marah-marah kok. Kamu penipu. Katanya jual barang KW1. Ternyata ini bikinan Tegal. Kurang ajar, katanya Jerman, tapi Jerman Tegal umpamanya. Ya. Kamu ini penipu. Begitu kita tahu diri kita tertipu, waduh, marahnya luar biasa. Padahal itu urusan apa? Duit. Yang paling 1 juta, 2 juta, atau 10 juta atau berapa. Ini karena apa? Merugikan. Apalagi penipu dalam urusan agama. Ini selawat Nabi padahal selawat bid'ah. Umat tertipu sampai mati mereka dalam keadaan tertipu tidak sadar. Tetapi anehnya diberitahu Pak jenengan tertipu malah kesuh. Kan kados iki kadang nggih. Mas jenengan ketipu loh. 5 juta itu barang itu enggak benar itu. Yang benar barangnya si A. Ini peongan. Yang seharusnya dia matur nuwun, terima kasih, saya akan perkarakan dia karena penipuan. Malah dia ndak. Ndak mas, saya tertipu. Ndak lah, tertipu ndak. Ini mereka ahlul bid'ah. Dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah, malah ngeyel. Memang tertipu dalam urusan agama lebih parah daripada urusan dunia. Di sini diambil satu pelajaran bahwasanya menjuluki ahlul bid'ah atau pengekor hawa nafsu dengan julukan-julukan yang jelek itu adalah termasuk ajaran Nabi. Menjuluki ahlul bid'ah dengan dajjalun itu ajaran Nabi, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim ini. Menjuluki ahlul bid'ah, melabeli mereka dengan kadzabun, para pendusta, itu termasuk ajaran Nabi. Dalam rangka apakah itu? Dalam rangka menjaga umat, memelihara umat agar umat tidak tertipu dengan mereka-mereka ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Sebagaimana kita fitrahnya, begitu kita tahu para ini ada tukang copet ini, profesinya copet ini, Kita ngasih tahu hati-hati dompet, ada apa sih? Tukang copet. Fitrah itu, hati-hati, ini ada pengedar narkoba berkeliaran ini. Fitrah manusia, hati-hati, hati-hati. Itu seharusnya seperti itu, agar umat terselamatkan dari hawa nafsu. Ini dia. Maka Islam datang dengan bentuk memperingatkan dan melabeli, menjuluki orang-orang yang memang harus dijauhi, harus dihindari, harus dibenci, harus ditolak ajakannya, dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Sampai pun Nabi menjuluki dengan lafaz Dajjalun, para dajjal yang kerjaannya menipu umat, mendustai umat dengan mengatakan jalannya jalan yang baik padahal jalannya jalan kesesatan. Sehingga termasuk sunnah Nabi sekali lagi dalam rangka memperingatkan umat, mentahdir umat dari bahaya ahlu bid'ah dan kebid'ahan itu sendiri, maka dilabeli dengan label keburukan agar umat waspada darinya. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Maka kalau antum sudah paham ini, sungguh sangat keji kalau ada orang yang menutup-nutupi kejahatan dan memaparkan kejahatan itu bagaikan sebuah hal yang baik. Ada maling, dia tahu ini maling, tetapi dia menutupi. Tenang saja, dia memang maling, tapi masih baik kok. Akhirnya ketika ada yang kecurian, ya, oh, dia maling memang, tapi masih baik kok. Umat bingung, sebenarnya ini harus dijauhi si maling ini apa didekat dia? Ini kurang ajar tidak? Kurang ajar. Ahlul bid'ah seharusnya dijuluki dengan julukan Dajjalun, Kadzabun. Hati-hati dari dia, dolun mudil, sesat dan menyesatkan untuk umat selamat. Tetapi malah ada orang-orang yang membela-bela dan berusaha menutup-nutupi ahlul ahwa dan ahlul bid'ah dengan julukan-julukan kebaikan. Orang yang sudah sesat disebut-sebut syekh walaupun sudah sesat. Ini melebihi kejahatannya daripada ahlul bid'ah itu sendiri. Karena kamu berarti menutup-nutupi kejahatan dan memuluskan tentang penipuan mereka ahli bid'ah itu. Kita masuk kepada yang berikutnya. An Sa'id bin Musayyib. Ini mungkin sudah pernah saya sebutkan. Sudah pernah? Abu Bed? Dajjalun Kadzabun tadi sudah? Belum? An Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala anahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri akthar min rak'atain يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. dari Abu Sa'id, dari Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, annahu ra'a rajulan, bahwa beliau melihat adanya seseorang yang sholat sebelum subuh lebih dari 2 rakaat. Sudah pernah kami sampaikan ini? Ya, kalau sudah sebagai menyiapkan ya. Saya lupa bapak. Sa'id ibn Musayyib melihat adanya orang yang sholat qobliya subuh lebih dari 2 rakaat. Padahal Nabi kita Rasulullah alaihi salatu wasalam tidaklah beliau sholat sebelum subuh kecuali 2 rakaat saja, tidak lebih dari itu. Ternyata orang ini 2 rakaat selesai, 2 rakaat selesai lagi, 2 rakaat selesai lagi. Maka Sa'id ibn Musayyib menasihati dia, menasihati, diingatkan, dipanggil dengan bahasa yang bagus, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, dipanggil dengan kata-kata yang bagus, wahai Abu Muhammad, kenapa engkau melakukan hal ini, yakni sholat lebih dari 2 rakaat? Dilarang, jangan kau lakukan ini, jangan kau lakukan sholat sunnah qabliya subuh lebih dari 2 rakaat, ini tidak ada sunnahnya, ini menyelisih ajaran Nabi. Dinasihati. Ternyata orang ini malah justru tidak kebenaran. Tahu tidak kebenaran bapak? Bukan kebenaran ya, ora kebenaran gitu loh bahasa Jawanya. Tidak merasa terima kasih diingatkan, jangan kamu sholat qabliya subuh lebih dari 2 rakaat. Orang ini malah justru membantah dengan mengatakan, ya Aba Muhammad, ya'adibani Allah ala salah, wahai Abu Muhammad, yani Sa'id bin Musayyib, apakah Allah akan menyiksaku gara-gara aku sholat? Masih ingat pembahasan ini sudah kita baca kemarin bapak? Belum juga? Lupa ya? Ya. Yang ingat memang kaset bapak. Ya. Atau mungkin saya yang error juga. Lupa. Apakah Allah akan menyiksaku gara-gara sholat? Aku kan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kok dilarang? Apa mungkin Allah menyiksaku gara-gara sholat? Pinter enggak bapak ini? Ini dia. Apa saya akan disiksa oleh Allah gara-gara sholat sebelum subuh lebih dari 2 rakaat? Padahal yang aku lakukan adalah sholat. Pinter banget pak menjawabnya. Pinter mudan? Pinter. Apa gara-gara baca Quran aku disiksa menjing teng akhirat? Nah jenengan dapat syubhat kayak gitu, jawabnya bagaimana? Hah? Termasuk diantara bid'ah dan hal yang dilarang dalam Islam adalah membaca Al-Quran di kuburan. Ada terusannya. Saya sekankan koma, di kuburan. Bukan membaca Al-Qur'annya yang diharamkan, tetapi membaca Al-Qur'an di kuburan. Hukumnya apa? Haram. Ketika seorang di antara antum mengingatkan, "Pak, jangan baca Al-Qur'an di kuburan." Marah dia. Apa saya akan disiksa oleh Allah gara-gara baca Quran? Jawabnya kebiripun pak. Iya juga ya. Baca Quran apa dilarang? Nah, ini dia. Baca surat Al-Baqarah apa dilarang di kuburan? Al-Baqarah. Baca surat Ali Imran. Baca surat Yasin. Apa dilarang? Kowe bali sing ngomong apa-apa bid'ah. Surat Yasin bid'ah, kepriwe jane? Apa kita akan disiksa gara-gara membaca surat itu? Jawabnya aku berpun. Pinter. Ahlul bid'ah itu pinter dalam membuat syubhat, dalam membuat kerancuan. Ahlul bid'ah itu cerdas, cerdik dalam membela-bela kesesatannya agar jangan ketahuan kalau itu adalah sesat. Kita baca jawabannya. Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib mengatakan, qala la, tidak, engkau tidak disiksa gara-gara sholat. Kita jawab kepada yang membaca Al-Quran, engkau tidak disiksa gara-gara membaca Al-Quran. Akan tetapi, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Akan tetapi Allah akan menyiksamu gara-gara kamu menyelisihi sunnah Nabi. Nabi sholat sebelum subuh cuma 2 rakaat. Kamu sholat sebelum subuh beberapa rakaat, 2, 2, 2, 2. Ini menyelisihi Nabi, sehingga kamu akan disiksa karena kamu menyelisihi Nabi. Bisa dipahami? Ya. Orang yang membaca Al-Quran di kuburan, kita katakan ketika dia bertanya, apakah saya akan disiksa gara-gara membaca Al-Quran? Jawabannya, la, tidak. Tetapi engkau disiksa gara-gara engkau menyelisihi sunnah Nabi. Yaitu Nabi melarang untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. La taj'al kuburan masajida. La taj'alu kuburan masajida. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Di antara bentuk menjadikan satu tempat itu sebagai masjid adalah dengan melakukan sholat dan melakukan membaca Al-Quran atau i'tikaf di tempat tersebut. Maka engkau akan disiksa gara-gara ini. Ini jawabannya wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa dipahami? Sudah ingat pembahasan ini kaum muslimin? Sudah ingat belum? Sudah ingat Abu Bakar? Sudah? Sudah atau belum? Apa yang kami sampaikan dari di atas menunjukkan bahwa hawa nafsu itu tercela. Walaupun hawa nafsu itu seakan-akan positif. Sholat positif atau negatif? Plus atau minus? Plus. Sholat masa min. Min itu zina, narkoba, khamar, mencuri, korupsi, riba, menipu. Min itu. Sholat itu plus. Membaca Al-Quran itu adalah plus. Nilai baik, nilai baik, nilai baik. Tetapi yang plus-plus tadi, kebaikan-kebaikan tadi, kalau dilakukan dengan hawa nafsu, itu tercela. Misal, sholat sebelum subuh lebih dari 2 rakaat. Bisa dipahami kaum muslimin? Iya. Membaca Al-Quran, puasa, jihad, masya Allah, ini nilainya besar-besar. Tetapi kalau dilakukan dengan hawa nafsu, apa itu hawa nafsu? Melakukannya tidak dengan yang diajarkan oleh Nabi, tetapi dia melakukan waton seneng, aku seneng ibadah, ya tak sholat baiklah, ketimbang nyolong, ya benar, ibadah baik ketimbang nyolong, benar. Tetapi kalau ditunggangi hawa nafsu, sama-sama tercelanya. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. jihad, oh bagus. Siapa yang mengingkari syariat jihad? Tidak ada. Tapi kenapa kita tidak membenarkan jihadnya mereka para teroris? Karena dalam mengamalkan jihad, ayat-ayat jihad, hadis-hadis jihad, itu tidak pada tempatnya. Agama Islam mengajarkan jihad. Agama Islam melarang memberontak kepada pemerintah yang masih muslim. Dua-duanya harus dipahami. Jangan engkau melakukan pelanggaran syariat, memberontak kepada penguasa yang sah, yang masih salat, engkau katakan zalim, engkau tuduh dengan tuduhan kafir, padahal masih salat. Kemudian engkau tegakkan jihad dalam rangka memberontak pemerintah yang masih salat, padahal itu pelanggaran syariat. Dilabeli dengan kalimat jihad. Itu bukan lagi nilai plus, tetapi itu adalah kesesatan. Nabi kita mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari segala perkara yang baru dalam urusan agama. Memang disyariatkan, tetapi ditunggangi dengan hawa nafsu dalam melaksanakan yang sunnah tadi. Maka itu semuanya perkara yang muhdats, yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru itu adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah itu dhalalah, tidak lagi sebagai plus tetapi dhalalah. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini ilmu bagi kita yang tidak semua orang bisa paham. Tidak bisa paham, tidak semua orang bisa paham dengan seperti ini. Semua orang bahkan terheran-heran ketika ahlu sunnah mengatakan ini bid'ah, pergerakan ini bid'ah, perbuatan ini bid'ah, bayat terhadap ini bid'ah, khalifah yang dipilih ini bid'ah. Kita katakan itu bid'ah, kaget-kaget. Ting apa-apa bid'ah ya? Apa penting bid'ah? Padahal kan ana dalilnya, khalifah juga ada dalilnya, bayat kepada khalifah diperintahkan. Diperintahkan tidak? Bayat kepada khalifah ada dalilnya? Ada. Bahkan ancaman siapa yang mati tidak dalam bayat, maka mati jahiliyah. Oh, berarti memang harus bayat. Tetapi kenapa kok ahli sunnah mengatakan bayatnya jamaatul muslimin bid'ah? Karena bayatnya tidak sesuai dengan sunnah dalam penerapan. Tetapi bayatnya dicampuri dengan hawa nafsu. Yaitu apa? Orang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki sultan, tentara, kekuatan, kekuasaan yang nyata, kok dibaiat, itu bukan tempatnya. Presidennya jamaatul muslimin itu tidak menjadi presiden di dunia nyata, tidak presiden di dunia maya, tidak juga jadi presiden, tidak di atas tanah, juga tidak di bawah tanah. Presiden, presidenan. Melas temen ya. Melas buatan? Junungan presiden. Ini presiden, presidenan. Waduh. Nek aku isin pak. Tek beat ya. Ini beat, bengatan. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini penerapan yang salah. Ini faedah diambilkan ucapan beliau, sehingga yang namanya dajjal, kadzabun, hawa nafsu dan bid'ah itu semua tercela. Walaupun dibingkai dengan bahasa yang indah, dibingkai dengan hadis Nabi, tetap kalau itu hawa nafsu adalah tercela. Bisa dipahami hadirin? Berarti hal ini mengharuskan kita untuk apa? Mengenal sunnah dan mengenal bagaimana cara menerapkannya. Mengenal jihad dan bagaimana cara menerapkannya. Mengenal bayat dan bagaimana cara menerapkannya. Mengenal sholat bagaimana cara menerapkannya? Harus dipelajari, jangan waton semangat, simpeti ibadah. Urusan diterima lan boten ini urusannya Allah. Tidak seperti itu, diterima dan tidak diterima itu sudah baku. Sebagaimana keterangannya Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum al-Hikam ketika mensyarah hadis, man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Pengertian hadis ini kata beliau adalah berarti amalan yang sesuai dengan ajaran Nabi itulah yang diterima. Sudah ada kaidahnya, sudah ada ketentuan-ketentuannya, kriteria yang diterima seperti apa. Jikalau tidak sesuai yang diajarkan, itu yang ditolak. Sehingga tidak benar kalau ada orang mengatakan wis lah rasa ngomong diterima lan ditolak eh. Udu urusanmu, urusannya senang-senang dhuwur. Bisa jadi bid'ahku diterima, jenengan si ngomong sunnah malah ditolak. Ini syubhat pak, syubhat boten, syubhat. Dan saya pernah mendengar sendiri syubhat ini dari mulut mereka, saking bencinya sama kita, sampai ngomong serasa ngomong sunnah bid'ah, sing penting ibadah lah. Kau nang akhirat, kau apa aku sing bener? La haula wala quwata illa billah. Jantan sekali dia pak, pede sekali. Kau nang akhirat, kau apa aku sing bener? Suara bid'ah-bid'ahan. Nah, ya wis lah. Ya sudah, kaku otaknya, dikasih dalil apapun mental. Ya, orang yang seperti ini jumud, tidak bisa memahami apa fungsi diutusnya Nabi, apa fungsi diturunkan syariat, gak bisa paham dia. Kalau seperti apa yang dikatakan, urusan diterima, urusan ditolak nanti di akhirat, ya untuk apa Nabi nyontohin ibadah? Untuk apa Nabi mencontohkan sunnah dan melarang dari bid'ah? Untuk apa? Paham ini pak? Iya. Untuk apa syariat? Nekabe wong entuk gawe ibadah dewek-dewek. Wala. Itu terucap nang ati tok pak. Wala. Wong angel temen. Itu dia. Di yang lainnya kita baca. Qala Hasan ibn Atiyah rahimahullahu ta'ala, ma min qawmin yuhdithuna fi dinihim bid'atan illa naz'allahu min dinihim min sunnati mitlaha. Tidaklah satu kaum membuat sebuah bid'ah kecuali Allah akan mencabut sunnah dari agama mereka. Ini sudah sering kita bacakan, terulang kembali. Hal ini menunjukkan apa ya kaum muslimin? Menunjukkan tercelanya bid'ah. Bahwa gara-gara muncul bid'ah, umat jadi tidak tahu mana yang sunnah. Gara-gara munculnya ibadah-ibadah yang ngawur, akhirnya umat pun tidak bisa beribadah dengan sunnah. Ini gara-gara ahli bid'ah kaum muslimin tertipu. Mereka beragama seumur hidup mereka dengan kebid'ahan. Ini menunjukkan tercelanya bid'ah dan ahli bid'ah sebagai para penipu-penipu umat yang menyesatkan. Kemudian disebutkan sebuah kisah oleh Abu Mus'ab Sahib Malik Al-Imam Malik, kita sama-sama tahu beliau adalah Imam Darul Hijrah, imam yang menjadi tokoh di negeri Hijrah, yakni mana? Madinah. Beliau imam di Masjid Nabawi. Masya Allah, ini sebuah keutamaan besar di zaman Nabi, Nabi sebagai imamnya. Abu Bakar, Abu Bakar yang menjadi imamnya. Kemudian Umar, kemudian terus menerus sampai di generasi para tabi'in, Imam Malik sebagai imamnya yang menguasai apapun yang terjadi di Masjid Nabawi. Masya Allah. Suatu hari terjadi sebuah kejadian. Ini juga kalau seandainya sudah pernah, ya alhamdulillah, murajaah. Ya. Kalau saya sudah berulang kali. Ya. Di suatu hari terdapat sebuah kejadian, adanya seorang yang sholat, kemudian dia melepas bajunya, baju ridha. Baju ridha itu baju yang untuk menutupi punggung karena di musim dingin. Dia lepas, ya mungkin kainnya seperti kain jarit atau anduk yang tebal, tetapi bukan anduk bapak, kain kayak selimut dipakai ketika musim dingin. Kemudian ketika masuk masjid, orang ini menaruhnya di depan dia, kemudian ditegakkan qomat dan sholat berjamaah. Orang ini menaruh kainnya tadi di depan dia sambil sholat berjamaah. Apa yang terjadi kaum muslimin? Kita baca di sini. Falamma sallama al-imam ramakahu an-nas bi absarihim wa ramaku malikan wa kana qad salla khalf al-imam falamma sallam qala man hauna min al-haras. Masyarakat yang sholat di Masjid Nabawi di waktu itu terheran-heran. Akhirnya ketika ditegakkan sholat berjamaah, yang ada di kanan kirinya orang ini enggak konsentrasi sholatnya, sambil sholat sambil menggerutu, siapa ini, bajunya siapa ini, ribut akhirnya. Ya ini terjadi kegaduhan, mengganggu orang sholat, menaruh sesuatu barang di depan. Maka setelah selesai sholat, dilaporkan kepada Imam Malik sebagai imam sholat, kasih tahu, ada ini. Imam Malik tanggap, ada ini. Ini kasus besar bapak, kasus besar ini. Ya. Kalau di zaman sekarang kasus besar atau tidak? Kasus terbiasa. Ini besar. Maka Imam Malik bertanya, siapa satpamnya ini? Man hauna al-haras? Siapa satpam? Siapa penjaga? Siapa pengawal? Mana orangnya? Maka faja'ahu nafsan, datanglah dua orang penjaga Masjid Nabawi yang tinggi besar datang. Imam Malik kemudian mengatakan, khudh sahibu hadza thawb fahbisahu, ambil ini pakaian, ambil, dan siapa pemiliknya pegang, tangkap, masukkan penjara. Masukkan penjara pak, kasus tidak ini berarti kasus pak, kasus. Tangkap orangnya. Maka ditangkap orangnya, dimasukkan ke sel. Kasusnya menaruh pakaian di depan dia ketika sholat berjamaah. Ya. Kemudian terjadilah faqilallahu innahu ibn Mahdi. Ini Abdurrahman Mahdi. Seorang yang terkenal. Dikatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, orang tadi itu bernama Abdurrahman bin Mahdi. Seorang yang alim juga. Ulama wahai kaum muslimin di zaman itu, Abdurrahman bin Mahdi. Imam Malik kenal betul siapa itu Abdurrahman bin Mahdi. Maka Abdurrahman, Imam Malik kemudian mendatangi ke penjara di mana di situ seorang ulama Abdurrahman Ibn Mahdi dipenjara gara-gara kasus menaruh kain di depan orang yang sholat. Bagaimanakah itu? Kita baca kisahnya. Qala faqala lahu Imam Malik menasihati, ama khaftallah, apakah engkau tidak takut kepada Allah wahai Abdurrahman Mahdi? Ingatkan, wattaki, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. An wada'ta thawbaka bayna yadayk, kenapa engkau meletakkan pakaianmu di depanmu ketika salat? Ingatkan, ditegur ya. Fi shaf, ketika salat berjamaah. Wa syaghalat mudur musallim bin nazar ilaih, gara-gara itu engkau menyibukkan orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat kanan kirimu itu tersibukkan konsentrasinya, kehusyuannya gara-gara kainmu itu. Ini pelanggaran, Pak. Sehingga kalau lagi sholat berjamaah, putranin jenengan jerit-jerit, ganggu orang sholat, bukan? Ganggu. Penjara. Ini kasus. Ganggu wong sholat ini. Abdurrahman Mahdi, ulama ngerti yang seperti itu. Ada satu dalil yang besar di sini. Kemudian Imam Malik mengingatkan dengan sebuah hadis kepada Abdurrahman bin Mahdi, yang namanya orang keilmuannya tidak sempurna, tahu bidang ilmu yang luas, tetapi mungkin satu riwayat tidak sampai kepada beliau, yaitu sebuah riwayat beliau mengatakan, wa ahdatha fi masjidina syai'an ma kunna na'rifu. Imam Malik menasihati, engkau wahai Abdurrahman bin Mahdi telah melakukan sesuatu perbuatan yang kami tidak pernah mengenal hal itu dari zaman dulu. Dari zaman Nabi sampai hari ini belum pernah ada orang yang melakukan seperti perbuatanmu. Yaitu apa? Melepaskan ridaknya, kain selimutnya ditaruh di depan. Ini belum pernah terjadi. Dari zaman Nabi sampai hari ini engkau telah melakukan sesuatu yang kami tidak pernah mendapati di Masjid Nabawi. Wa qala Nabi, sungguh Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda, man ahdatha fi masjidina hadathan fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Nabi mengatakan, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di masjid kami, membuat bid'ah di masjid kami, sesuatu yang baru yang tidak pernah dikerjakan sebelumnya, maka akan menimpa pada dia laknatnya Allah, laknatnya malaikat, dan laknatnya semua manusia. Dan ini perkara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Perkara, sekali lagi apa? Melepaskan kain selimutnya sebagai selimut dia ketika dingin, ditaruh di depan. Ini muhdats, perkara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka yang melakukan hal ini akan dikutuk oleh Allah, oleh malaikat dan manusia semuanya. Masya Allah, perkara ini wahai kaum muslimin sudah ribut para ulama di waktu itu. Bagaimana kalau melihat bid'ah hakiki, sebuah ibadah yang tidak ada sunnahnya tetapi diyakini sebagai bentuk ibadah? Ini lebih nemen daripada sekedar apa? Melepas kainnya ditaruh di depan dia sholat. Lebih layak dipenjara. Masya Allah. Maka apa yang terjadi? Fabaka Ibnu Mahdi, maka Syekh Al-Alim Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Abdurrahman Mahdi, menangis sejadi-jadinya mendapatkan nasihat dari Imam Malik seperti itu. Menangis sejadi-jadinya mendengarkan riwayat ini, takut luar biasa karena beliau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di Masjid Nabawi, meletakkan kainnya di depan orang yang sedang sholat, padahal di depan dia yang sedang sholat, tetapi kan sholat berjamaah. kanan kirinya deleng beruh. Wah, ganggu wong salat ya. Ini jadi masalah. Maka fabaka Ibnu Mahdi. Maka Ibnu Mahdi pun menangis mendengarkan nasihat yang seperti itu. Wa ala ala nafsihi alla yaf'al dhalika abadan fi masjidin nabi wala fi ghairihi. Dan beliau pun berazam bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan hal itu sekali lagi di Masjid Nabawi dan juga di masjid-masjid yang lainnya, karena hal itu tidak pernah dilakukan. Bid'ah yang model seperti ini termasuk bid'ah atau bukan, Bapak? Ini mengganggu orang sholat. Dan ketika Abdurrahman bin Mahdi melepas kainnya menaruh di depan dia ketika sholat, pikirannya adalah hal yang biasa. Ini bukan dalam rangka tadayunan beragama, bukan dalam rangka meyakini meletakkan kain di depan orang sholat pahalanya 10 kali lipat. Gak ada bahasa kayak gitu. Meletakkan kain di depan orang yang sholat masuk surga, gak ada. Cuman alami, dilepas gak Allah tok itu saja diingkari, apalagi kalau itu bid'ah dalalah yang dilakukan oleh umat yang tidak pernah disunahkan oleh Nabi, dikerjakan, diyakini termasuk ibadah, kasusnya lebih besar. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Karena itu diambil faedah dari sini, tercelanya semua hawa nafsu apapun alasannya ketika itu menyimpang dari ajaran Nabi, maka tercela. Dan di sini juga diambil faedah, kalau sholat berjamaah jangan meletakkan sesuatu di depan orang yang sedang sholat karena itu mengganggu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ketika beliau membahas tentang apa hukum meletakkan anak di depan abinya ketika sholat jamaah, tahu maksudnya apa? Antum mamanya ke masjid, saking semangatnya mau memperkenalkan masjid kepada putranya yang masih umuran 2 tahun. Saking semangatnya, tentunya kita husnudzon, bukan dalam rangka saya tak bawa anak ben masjid ribut. Tidaklah ya, tidak. Husnudzon supaya mengenal masjid. Tetapi terlalu dini. Anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dominasinya akan mengganggu. Susah dikondisikan. Apalagi dia punya pikiran, gampanglah nanti saya taruh di depan saya kalau lagi sholat. Praktek dia. Sawusufuakum, sawf disuruskan, anaknya masih diberdirikan. Ketika mau takbir, ditaruh di muka dia. Allahu Akbar. Ganggu orang sholat tidak apa-apa? Ganggu. Yang sampingnya lagi usaha khusyuk, aku lagi belajar khusyuk, ngantek di khusyuk, anak bocah nang ngerepe, bocah siapa ya, tolanan sikile ngeneh maning, aduh ora sida khusyuk pak, ora sida khusyuk, ini berdosa. Yang seperti ini berdosa, tidak diperkenankan yang seperti ini, mengganggu saudaramu dalam sholat. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, tidak apa-apa? Banyak. Mungkin karena belum tahu ilmunya. Kalau ada yang alasan bocah rewel, jaluk melu baik, ya bocah pak, bodohnya urung pecah lah, rika apa tadi si bocah, melu bocah, ya, tumai baik wong ya pak. Berkati Imam Syatibi dalam menjelaskan riwayat tadi di atas, wa hada ghayatun fit tawaqqi wat tahafudhi fi tarki ihdathi ma lam yakun. Perhatikan kata Imam Syatibi, perhatikan oleh kalian, Al-Imam Malik, Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, ketika diingatkan dan menangis dan berazam tidak melakukan kembali hal itu, ini disebabkan kenapa? Karena mereka betul-betul menjaga diri dari melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Menjaga diri jangan sampai jatuh, walaupun perkara yang seperti itu tadi. Jangan melakukan apapun yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Khafan min tilka la'nah, karena takut akan dikutuk oleh Allah dan oleh para malaikat dan manusia yang lainnya. Dari ini diambil sebuah faedah bahwa ahlul bid'ah itu terkutuk. Ahlul bid'ah itu terkutuk oleh Allah dan oleh malaikat dan oleh manusia semuanya, sampai oleh para pengikutnya. Ada seorang tokoh umpamanya, tokoh kebid'ahan, tokoh kesesatan, dia berhasil menipu umat, pengikutnya 1,000 umpamanya. Sungguh kalau umatnya yang sejumlah 1,000 itu paham bahwasanya tokoh ini telah menipu mereka pada kesesatan, kira-kira akan mengutuk tidak? Akan mengutuk. Akan mengutuk. 1,000 orang yang menjadi pengikutnya berbalik mengutuk tokohnya ketika mereka faham ternyata ajaran tokohnya selama ini sesat. Ini dia. Karena itu, kalau pelaku zina terkutuk, pelaku liwab, homo terkutuk, pelaku khamer, narkoba terkutuk, itu padahal korbannya mereka dan mereka. Terkutuk. Lah bagaimana lagi dengan ahlul bid'ah yang korbannya itu banyak dan yang menjadi korban urusan agama, bukan sembarangan urusan, lebih terkutuk lagi. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran tercelanya hawa nafsu dan bid'ah serta pelaku keduanya. Bisa difahami hadirin? Sudah mau adzan? Jam 3 berapa kalau adzan, Bang? 3 lebih 10 menit ya, Pak ya. Qala al-Hasan al-Basri. Kita tambah sedikit. Berkata Imam al-Hasan al-Basri, sahibul bid'ati ma yazdadu min Allah ijtihadan wa siyaman wa salatan illa izdada min Allah bu'da. Sahibul bid'ah, tidaklah mereka bertambah semangat dalam melakukan kebid'ahannya kecuali akan bertambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul bid'ah melakukan amalan-amalan bid'ah, semakin dia aktif, itu semakin jauh dari sunnah. Semakin jauh dari sunnah berarti semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kesempatan kita kali ini bisa difahami oleh kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari ta'lim kita dalam kesempatan siang hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.